Duduk kut mumpul di dalam kong kat my kut ni yang payah kram tak nak makan gaman tak parom hingga kita ni dan kuliga tore tinggi dapat non hazi mas ni dan popura mas pat hingga kubu. Shadow and drink with me the wisdom tea. You touch, you heard, you see, you feel. Yeah, man.